Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, pembahasan terakhir sampai dengan bab menamai diri atau menjuluki diri dengan sebutan qadhi, qulat. Di bawah bab ini Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malakul amlak la malika illallah." Sesungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jal adalah seseorang bernama dengan Malakul Amlak, raja di raja. Malakul Amlak sama dengan Qadhi Qudat. Kalau secara bahasa, qadhi itu artinya hakim, hakim tertinggi, maha hakim. Malakul amlak, raja di raja atau maha raja. Jadi kalau ada seseorang yang menyebut dirinya sebagai malakul amlak atau qadhi qudat, maka nama tersebut adalah nama yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La malika illallah, sebab tidak ada raja kecuali Allah. Qala Sufyan, kemudian Sufyan mengatakan, mithlu shahani shah, yang serupa dengan ini adalah sebutan atau nama shahan shah, sama secara arti, ya. Jadi qadhi qudat, malakul amlak, shahan shah itu secara makna sama. Qauluhu fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malakul amlak la malika illallah. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang hadis tadi, kemudian beliau memberikan penjelasan, li anna hadzal lafdha innama yasduqu 'ala Allah ta'ala. Jadi kenapa Nabi mengatakan bahwa nama yang paling jelek di sisi Allah adalah Malakul Amlak, Qadhi Qudat, Shahan Shah? Karena ini adalah sesuatu yang hanya layak bagi Allah Ta'ala saja. Fahuwa Mulkul Amlak, Malikul Amlak. Dia Allah Azza wa Jal Malikul Amlak, Maha Raja, Raja tertinggi. La malika a'zamu wa la akbaru minhu. Tidak ada raja yang lebih agung dan lebih besar daripada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikul mulk dul jalali wal ikram, pemilik kerajaan. Maha agung, memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Jadi sangat tidak pantas bila ada seseorang sekali lagi menamai dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya nama itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walau bagaimanapun harus beda antara Allah dengan makhluk dalam segala hal, termasuk dalam apa? Nama. Jangan sampai ada yang menyebut dirinya Qadhi Qudhat, jangan sampai ada yang menyebut dirinya Malikul Amlak, jangan sampai ada yang menyebut dirinya Syahan Syah. Karena semua nama-nama tadi hanya pantas disandang oleh Allah Azza wa Jal. Dialah Allah yang Maha Raja. Dialah Allah Azza wa Jal yang memiliki kerajaan. Satu-satunya raja yang maha agung, yang maha besar. Wa kullu mulkin yu'tihi Allahu may yasha min ibadihi fa huwa 'ariyatun yasra'u radduha ilal mu'iri. Setiap kerajaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, maka itu pada dasarnya adalah ariyah, sebatas pinjaman, di mana akan segera dikembalikan kepada yang meminjamkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimat ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki, ya, itu sifatnya hanya pinjaman, atau dengan bahasa lain titipan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sesuatu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjamkan sesuatu kepada kita, sampai pun urusan kerajaan. Ketika kita misalnya menguasai satu wilayah, katakanlah menjadi raja, maka itu pada hakikatnya titipan, pinjaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang namanya titipan, yang namanya pinjaman, itu sifatnya sementara. Pada akhirnya akan dikembalikan kepada yang meminjamkannya. Kan semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Allah, termasuk apa yang kita punya, ya, apapun itu milik Allah, dan akan kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan di sini, kullu mulkin yu'tihi Allahu may yasha min ibadihi fa huwa 'ariyatun yasra'u radduha ilal mu'ir wa huwa Allahu ta'ala. Ditegaskan di sini wa huwa Allahu ta'ala, yang meminjamkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang kita punya. Tidak perlulah kita menyombongkan diri dengan sesuatu yang kita punya. Ya, karena sifatnya hanya titipan, hanya pemberian, ya, sesaat, di mana pada akhirnya nanti akan kembali, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa huwa Allahu Ta'ala yanza'ul malika min mulkihi taratan wa yanza'ul mulka minhu taratan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut raja dari kerajaannya, dan terkadang Allah akan mencabut kerajaan dari rajanya. Kan yang menjadi raja juga tidak selamanya. Katakanlah seseorang menjadi raja di dunia, di satu wilayah, enggak akan lama. Pasti akan ada masa berakhirnya. entah itu dengan kematian. Kalau sudah mati kan berarti apa? Selesai masa dia menjadi apa? Raja. Ya. Jadi Allah kadang mencabut raja dari kerajaannya atau mencabut kerajaan dari rajanya. Ya. Di mana si raja itu sudah tidak punya apa-apa karena kerajaannya sudah hilang. Ya. Jadi bisa jadi dia yang ya tidak lagi menjadi raja karena mati ya, atau berakhir masanya, atau kerajaan yang dimilikinya itu hancur lebur ya, enggak ada lagi. Fayasiru la haqiqatan lahu siwa ismun zala musamma, maka pada akhirnya tidak ada hakikatnya, tidak ada wujudnya, wujud kerajaannya, kecuali hanya nama saja yang tetap ada. Nah. Jadi pada akhirnya ya tinggal namanya apapun itu. Ya. Karena tidak ada yang abadi. Enggak ada yang abadi. Nah, wujudnya tidak ada, tinggal namanya. Diceritakan oleh orang yang datang di kemudian hari. Oh, di sini pernah ada raja namanya ini, di sini pernah ada kerajaan namanya kerajaan ini dan itu. Wa amma rabbul alamin, adapun rabbul alamin Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, famulkuhu daimun, maka kerajaannya itu terus-terusan ada. Ya. Kamilun, sempurna. Enggak ada kekurangannya. La intihaa lahu, enggak ada akhirnya. Enggak ada batasnya, batas akhirnya. Enggak akan ada ya, selesainya. Biadihil qistu, di tangannya lah apa keadilan. Yahfaluhu wa yarfa'uhu, dia yang akan merendahkannya. Wa yarfa'uhu, dan yang akan mengangkatnya. Jadi terkadang Allah merendahkan sesuatu, terkadang Allah mengangkat sesuatu. Rabbul alamin. Wa yahfadu ala ibadihi a'malahum bi ilmihi subhanahu wa ta'ala. Wama taktubuhu al-hafadatu alaihim. Dia Allah yang akan menjaga amalan-amalan hamba bi ilmihi, dengan pengetahuannya atau dengan catatan para malaikat yang menjaga hamba-hambanya. Karena para malaikat juga ada yang ditugasi untuk menjaga manusia, mencatat segala amal-amalnya. Fayujazi kulla amilin bi amalihi, sehingga setiap yang beramal itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun, kalau amalnya baik maka balasannya baik. Wa in syarran fasyarrun, dan kalau amalannya jelek maka balasannya pun pasti apa? Jelek. Ya. Jadi tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Manusia sekalipun memiliki kekuasaan, maka pertama kekuasaannya terbatas, tidak sempurna. Ya. Yang kedua, kekuasaannya itu ada masa akhirnya, ya, tidak selamanya. Makanya tidak pantas seseorang mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya dengan menyebut dirinya sebagai qadhi, qudhat, atau malikul amlak, atau syahan, syah. Nah. Semua yang dilakukan oleh hamba di dunia ini diketahui oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat. Ya. Kalau yang dilakukannya itu baik, maka balasannya baik. Kalau yang dilakukannya jelek, maka balasannya apa? Kejelekan. Kama waroda fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis semua keterangan tadi. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, segala pujian itu hanya untukmu. Segala pujian hanya untukmu, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Enggak terbatas pujian kita kepada Allah. Kalaupun ada seseorang yang mendapatkan pujian, maka sifatnya terbatas, tidak sempurna. Ya. Kadang seseorang mendapatkan pujian itu karena dia melakukan sesuatu yang baik sehingga dipuji. Kalau tidak, ya enggak akan mendapatkan apa? Pujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang Dia inginkan, dan Dia Allah selamanya dalam keadaan apa? Terpuji. Ya. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Walakal mulku kulluhu, dan seluruh kerajaan itu hanya milikmu. Kerajaan di langit, kerajaan di bumi, ya, di alam semesta, hanya milik Allah. Wa biyadikal khairu kulluhu, semua kebaikan ada di tanganmu. Wa ilaika yarji'ul amru kulluhu, segala urusan hanya akan kembali kepadamu. As'aluka minal khairi kullihi, maka aku memohon kepadamu semua kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan. Kemudian khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu qala Sufyan. Tadi setelah disebutkan hadis dari Abu Hurairah, di bawahnya disebutkan qala Sufyan, berkata Sufyan, yang dimaksud dengan Sufyan di sini yakni Ibnu Uyainah, adalah Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad. Karena Sufyan ada dua, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah kunyahnya Abu Muhammad. Sufyan Ats-Tsauri kunyahnya Abu Abdullah. Ya, jadi dua orang yang berbeda. Mithlu Shahan Shah, kata Sufyan tadi, ya, Malikul Amlak, itu sama dengan Shahan Shah, ya, sama dengan Shahan Shah. Kata Syekh Abdurrahman, indal ajam ibaratun an malikil amla. Di sisi orang ajam non Arab, kalimat Shahan Shah itu sama dengan malikul amla, raja di raja. Ya, kalau orang Arab bilangnya malikul amlak, kalau orang ajam bilangnya apa? Shahan Shah. Walihada masalah bihi Sufyan, oleh karena itu Sufyan menyebutkan contohnya adalah Shahan Shah. Ketika disebutkan di dalam hadis bahwa nama yang paling jelek, yang paling rendah di sisi Allah adalah malikul amlak, kata Sufyan, contohnya seperti apa? Shahan Shah, li'annahu ibaratun anhu bilughatil ajam, karena itu ungkapan dengan bahasa apa? Ajam. Nah. Qala wa fi riwayatin, kemudian di kitab Tauhid disebutkan wa fi riwayatin, dalam riwayat lain berbunyi agyadu rajulin 'alallah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Kalau tadi akhna, ya, ismin indallah, ya, sesungguhnya nama yang paling rendah, yang paling jelek, akhna'u ismin ing dallah, di sisi Allah. Dalam riwayat lain, agyadu rajulin alallah, orang yang paling dibenci oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamah. Dan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang menamai dirinya dengan malakul amlak atau malikul amlak. Qauluhu akhna yakni awdha. Kalau kalimat akhna itu artinya awdha, yang paling rendah. Jadi lengkap sudah ya. Semua sebutan jelek itu terkumpul pada orang yang menamai dirinya dengan malikul amlak, atau menamai dirinya dengan nama-nama yang mengandung unsur pengagungan terhadap dirinya sendiri. Semua kejelekan ada padanya, disematkan kepadanya. Kadang disebut apa? Akhna, rendah. Kadang disebut apa? Orang yang paling dibenci ya, oleh Allah. Kadang juga disebut yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Qauluhu wa fi riwayatin agyadu rajulin Allah wa akhbathuhu. Qauluhu agyad, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah di Fathul Majid menerangkan kata agyadu. Agyadu minal ghaizi wa huwa mislul ghadab wal bugh. Sama artinya seperti al ghadab, kemarahan, kemurkaan. Fayakunu baghidun ilallah, maka dia menjadi orang yang mengundang kemarahan Allah. Maghduban alaih, dimurkai oleh Allah. Qauluhu wa akhbathuhu, adapun kalimat akhbathuhu, wa huwa yadullu aydan ala anna hadha khabisun indallah. Ini juga menunjukkan bahwa orang itu yang menamai dirinya dengan malikul amlak adalah orang yang khabithun indallah, buruk, jelek di sisi Allah. Fajtama'at fi haqqihi hadhil umur, maka terkumpulah pada diri orang yang menyebut dirinya sebagai malikul amlak perkara-perkara ini. Ya. Seperti yang tadi disampaikan, terkumpul semua kejelekan pada diri orang yang menamai dirinya dengan malikul amlak. Ya. Di hadis pertama disebut itu adalah nama yang paling rendah, kemudian di riwayat lain disebut yang paling dibenci oleh Allah, kemudian yang paling apa? Buruk atau jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Gak ada tersisa satu kebaikan pun pada nama itu. Nah. Kenapa? Qala li ta'azumahu au li ta'azumihi fi nafsihi. Itu karena secara tidak langsung membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Wa ta'dhimin nas lahu bihadhil kalimah, dan membuat manusia mengagungkannya dengan nama tersebut. Ya. Kalau ada orang mengatakan akulah maharaja, itu secara jelas dia mengagungkan dirinya. Satu. Kemudian yang kedua, orang-orang pun akan mengagungkannya dengan sebutan apa? Maha Raja itu. Makanya pantas kalau terkumpul pada diri pelakunya semua kejelekan. Karena dengan dia menyatakan dirinya sebagai malikul amlak, berarti dia mengagungkan dirinya dan diagungkan oleh manusia. Allati hiya min a'zami ta'zim, yang padahal kata-kata atau nama malikul amlak, maha raja, raja di raja, itu kata-kata yang mengandung apa? Pengagungan yang paling tinggi. Dan itu sebenarnya hanya layak disematkan untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, ya, fa tu'azzimuhu fi nafsihi wa ta'zimun nas lahu bima laisa lahu bi ahlin. Orangnya mengagungkan dirinya sendiri, ya, dan manusia pun mengagungkannya dalam sesuatu yang sebenarnya dia tidak berhak memilikinya. Ya. Wada'ahu indallahi yaumal qiyamah, maka Allah pun akan merendahkannya pada hari kiamat. Fasara akhbasul khalqi, sehingga dia akan menjadi makhluk yang paling jelek. Wa abghadhahum ilallah, makhluk yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah. Wa ahqarahum, dan yang paling terhina di sisi Allah. Bi anna al-khabitha al-baghidha indallahi yakunu yawmal qiyamah ahqarul khalqi wa ahbathuhum. Karena yang jelek, yang dimurkai di sisi Allah pada hari kiamat akan menjadi makhluk yang paling terhina. Li ta'adzumihi fi nafsihi ala khalqillah bi ni'amillah. Karena sekali lagi dia mengagungkan dirinya di hadapan makhluk Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini jadi peringatan buat kita, jangan sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita membuat kita merasa besar di hadapan makhluk, ya, di hadapan sesama. Nah, ada banyak orang yang terlena ketika diberi nikmat, ya, apalagi nikmat yang besar. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang kecil pun tidak sedikit yang terlena. Apalagi kalau nikmat yang besar, banyak orang yang terlena, banyak orang lupa diri, timbul kesombongannya, akhirnya mengagungkan dirinya sendiri di hadapan makhluk. Ya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya buatnya. Karena pada hari kiamat di sisi Allah bisa saja menjadi makhluk yang paling apa? Rendah, yang paling terhina, yang paling buruk, yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla waliyadhu billah. Nah. Maka kewajiban kita ketika mendapatkan nikmat adalah mensyukurinya. Bukan soal besar dan kecilnya, ya. Bukan soal besar dan kecilnya. Kalau memang itu adalah nikmat yang Allah berikan, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya agar kita tidak terlena kemudian merasa besar diri di hadapan orang lain. Qauluhu akhna yani Allah. Hadza huwa makna akhna. Fayufidu ma dzakarna fi makna aghyad annahu haqiran baghidun indallah. Kemudian kalimat akhna yani Allah yang paling rendah, ya. Inilah makna akhna. Sehingga ini juga memberikan faedah kepada kita dalam makna aghyad. Maka kesimpulannya, ya, orang yang menamai dirinya atau menjuluki dirinya dengan Malikul Amlak adalah orang yang haqiron, terhina, baghidun indallah. Dimurkai Allah, dibenci oleh Allah. Wafihi, di dalam penjelasan yang telah disebutkan di atas, at-tahdhiru min kulli ma fihi ta'adum, peringatan dari segala sesuatu yang mengandung unsur mengagungkan diri. Artinya Jangan sekali-kali kita menjuluki diri kita atau menamai diri kita dengan sesuatu yang mengandung unsur apa? Mengagungkan diri sendiri, membesarkan diri sendiri. Ini faedahnya. Ya, ini kesimpulannya. Ini faedahnya. Hati-hati. Nah. Kama akhraja Abu Daud an Abi Mazlas qala, sebagaimana Imam Abu Daud telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Mazlas, beliau mengatakan kharaja Muawiyah radhiyallahu taala anhu ala Ibnu Zubair wa Ibnu Amir faqama Ibnu Amir wa jalasa Ibnu Zubair faqala Muawiyah li Ibnu Amir ijlis wa ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yatamatsal lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Akhrajahu Tirmidzi aidan wa qala Hasan. Suatu ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu keluar ya, menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Tiba-tiba Ibnu Amir berdiri untuk memberikan apa? Penghormatan, pengagungan kepada Muawiyah. Wa jalasa Ibnu Zubair. Adapun Ibnu Zubair, beliau tetap apa? Duduk. Maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, ijlis, duduklah, tidak perlu berdiri. Seperti Ibnu Zubair. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang an ya ahabba an yatamassal lahur rijal qiyaman, barang siapa yang ingin mengagungkan seseorang dengan cara berdiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia dipersilakan untuk mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah suatu ketika ditanya, apa hukumnya ketika ada orang ya, yang kita hormati datang sementara kita sedang duduk, kemudian kita berdiri untuk menyambutnya. Beliau memberikan rincian, kalau seandainya kita berdiri itu dalam rangka mengagungkannya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sebatas memberikan apa? Penghormatan, karena dia punya kedudukan, bukan orang biasa, maka tidak mengapa. Ya. Misalnya kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang tamu, ternyata tamu ini bukan orang biasa. Ya. Tamu ini katakanlah pemerintah, ya, atau ahlul ilmi, atau orang yang memang besar di tengah-tengah kaumnya, maka kita berdiri untuk menyambutnya tidak mengapa. Duduk pun tidak mengapa. Asalkan jangan sampai ada apa? Pengagungan. Jadi bukan karena mengagungkan, tapi hanya sebatas apa? Penghormatan saja, menghormati. Jadi itu tidak mengapa. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala 'asa faqumna ilaihi qala la taqumu kama taqumul a'ajim ya ya'dhimu ba'dhum ba'dha, rawahu Abu Daud. Nah, ada juga riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya sambil bertumpu pada tongkat, ya, bawa tongkat begitu. Fakumna ilaihi, kami pun segera berdiri, ya, untuk menyambutnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, la taqumu kama taqumul a'ajim. Jangan kalian berdiri seperti orang-orang a'jam, non Arab, di mana sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lainnya. Dari riwayat Abu Daud. Jadi yang dilarang adalah yang ada unsur apa? Pengagungan. Kalau sebatas penghormatan tidak mengapa. Di tengah-tengah orang Arab ini biasa berlaku. Ya, ketika ada majelis, semuanya duduk, kemudian ada yang baru datang, biasanya pada berdiri untuk apa? Menyambutnya. Tanpa ada pengagungan. Jadi intinya segala hal yang mengandung unsur pengagungan itu yang patut untuk diwaspadai. Bukan hanya soal nama saja, tapi juga sikap. Ya, nama jelas dilarang. Seseorang tidak boleh menamai dirinya dengan Malikul Amlak, jelas. Termasuk sikap. Kalau mengandung unsur pengagungan, maka tidak dibenarkan. Makanya para ulama, ya, mereka mengingatkan kalau kita jabat tangan, ya, kemudian kita menampakkan diri menunduk di hadapannya, itu diperingatkan, jangan seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Karena menunduk begitu mengandung unsur apa? Pengagungan, ya, itu mengandung unsur pengagungan. Dan ini kejadian, ya. Walaupun saya sebenarnya tidak bermaksud untuk tunduk, tapi karena posisi jauh dari Syekh Robi, ya terpaksa begini, ya begitu. Langsung, ya, la ta'ud. Kamu jangan ulangi kayak gitu, ya, jangan ulangi kayak gitu. Ya Syekh. Padahal tidak bermaksud untuk apa? Tunduk, tapi karena posisinya jauh, ya. Jadi kan waktu itu sholat maghrib kalau tidak salah, ya, sholat. Setelah selesai sholat, biasa Syekh berdiri keluar ke masjid. Nah, orang-orang pada datang, ya kan, mengerumuni beliau. Saya juga datang ke situ. Karena memang terhalang oleh beberapa orang, akhirnya salamannya kan begini, agak sedikit nunduk. Tidak ada maksud untuk menunduk sebenarnya, tapi Syekh melihat itu langsung ditegur. La ta'ud. Jangan kamu ulangi. Artinya enggak perlu kayak gini. Oh iya, Syekh. Udah, keluar, beliau masuk mobil, ya. Nah, terus beliau panggil, masuk mobil. Akhirnya kita masuk mobil. Nah, jadi di mobil itu mobilnya sedan kecil, yang masuk berapa orang itu di belakang gitu sampai dempet-dempetan. Ya. Terus sampai ke rumah beliau hafizahullah. Nah. Jadi intinya ada teguran di situ, ya. Syekh tidak membiarkan ada hal yang mengandung unsur pengagungan. Apapun itu, termasuk nama, termasuk sikap, ya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.